di Pancaluaskan dari Pondok Pesantren Thiyaus Sunnah, Jalan Elang Raya, Kampung Tugu Semar, Cirebon, 107,7 FM, Radio Dakwah Salafiyah Al-Thiyah. Sebarkan dakwah Islamiyah.